Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله segala puji puja-puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari yang terbaik dalam seminggu ini masih memberikan kita nikmat berkat yang sangat banyak, sehingga jika kita mencoba untuk menghitungnya satu persatu, insyaallah kita tidak akan pernah sanggup. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, dan juga telah memberikan kita peringatan dari hal-hal yang akan membahayakan dunia dan akhirat kita. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana biasa kita lanjutkan pembacaan kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyatul Manhaj, 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj. Kita masuk ke hadis At-Tashi'ul Anshurun, yaitu hadis yang ke-29. Hadis ke-29 ini merupakan salah satu hadis atau bahkan hadis yang paling panjang diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan Hafizahullah Ta'ala. Padahal hadisnya pendek, tapi karena faedah yang sangat banyak sehingga beliau menjelaskannya sangat panjang. An Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dari Utsman radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Faedah dari hadis ini diantaranya, awalan yang pertama, tafadulul ilmi, tafadulul ulum, bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu itu yang satu lebih mulia daripada yang lain. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Apakah ilmu ada yang berbahaya? Ada. Apakah ilmu yang bermanfaat itu sama derajatnya? Tidak. Ya. Jadi ilmu bermanfaat sendiri bertingkat-tingkat. Maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu yang paling bermanfaat, baru kemudian yang lain-lainnya. Dan ilmu yang paling bermanfaat, yang paling baik adalah ilmu Al-Qur'an. Oleh karena itu kita ajarkan anak-anak kita membaca Al-Qur'an sebelum belajar yang lainnya. Wa fi anna afdhalul ulumi ta'allumul Qur'ani wa ta'allum ma'anil Qur'ani wal 'amala bidzalika. Bidzalik al-'ilmi wa laysa al-hifdhu al-mujarradu min fahmi al-ma'ani. Pelajaran dari sini bahwa ilmu yang paling utama adalah mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari makna-makna Al-Qur'an, mengamalkan ilmu tersebut, dan bukan hanya sekedar menghafalnya tapi tidak paham maknanya. Nah, ini juga penting kita perhatikan. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi kemudian Al-Quran itu malah menjadi hujjah alaih, akan menjadi musuhnya di hari akhirat nanti. Kenapa? Karena apa yang dihafalkan tidak sama dengan apa yang dikerjakan. Ya. Berapa banyak orang yang menghafal Quran tapi kelakuannya subhanallah. Berapa banyak yang menghafal Quran hanya untuk mencari materi, hanya untuk mencari ketenaran dunia, baik itu dengan musabaqah, baik itu dengan lantunan-lantunan. La haula wala quwwata illa billah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yajibu ayyu alama anna Nabi SAW bayyana li ashabihi radhiyallahu taala anhum ma'ani al-Qur'an kama bayyana lahum alfadhahu. Faqala taala litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim yatanawalu hadha wa hadha. Wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami hadatsana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'ana ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta ya'allamu ma fiha minal ilmi wal amali qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'a. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan perlu diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim, mengajarkan makna-makna Al-Qur'an, arti-arti Al-Qur'an sebagaimana beliau mengajarkan lafaz-lafaznya, mengajarkan kata-katanya. Jadi bukan hanya mengajarkan cara membaca yang benar, tapi juga mengajarkan makna yang benar dari Al-Qur'an tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maksudnya adalah menjelaskan apa? Menjelaskan makna-makna Al-Qur'an. Ayat-ayat yang tidak jelas diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatanawalu hadza wa hadza, artinya adalah mencakup ini dan itu, yaitu mencakup apa? Mencakup lafaz-lafaz Al-Qur'an dan mencakup makna-makna Al-Qur'an juga. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala pernah berkata kepada kami orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud dan selain mereka, bahwa mereka jika belajar dari Nabi SAW 10 ayat Al-Quran mereka tidak melewatinya. Artinya mereka belajar 10 ayat Al-Quran sampai mengetahui atau mempelajari ilmu-ilmu di dalam 10 ayat tersebut, lalu mempelajari cara mengamalkannya. Maka mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran dan ilmu serta amalnya sekaligus. Jadi bukan hanya menghafal Al-Qurannya saja, tapi mengetahui ilmu di dalamnya, kemudian cara untuk mengamalkannya. Siapakah Abu Abdurrahman As-Sulami? Beliau adalah salah seorang tabi'in, guru dari Asim Ibn Abi Najud, dan Asim Ibn Abi Najud adalah guru dari Hafiz Ibn Sulaiman, yang bacaan Al-Qur'annya adalah yang paling banyak di dunia. Yang kita baca juga adalah riwayat dari Hafiz Ibn Sulaiman, dari Asib Ibn Abi Najud, dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa fihi anna khariyatul mu'allim al-Qur'ani wa muta'allimihi wa laysat maqsuratan ala halin duna halin aw zamanin duna zamanin bal hiya khariyatun da'imatun fi kulli makanin wa zamanin wa ala kulli hal. Bahwa kebaikan pengajar Al-Quran, kebaikan orang yang belajar Al-Quran, tidak terbatas pada satu kondisi tertentu, juga tidak terbatas pada satu masa tertentu, tapi itu merupakan kebaikan yang abadi, kebaikan yang ada selamanya di setiap tempat, waktu, dan kondisi. Artinya apa? Jika orang yang mengajar Al-Quran di Indonesia itu baik, maka yang mengajarkan di Amerika juga baik, yang mengajarkan di Australia juga baik. Jika yang belajar Al-Quran di Masjidil Haram itu baik, maka yang belajar Al-Quran di Afrika juga baik, yang belajar Al-Quran di Eropa juga baik, selama belajarnya adalah benar. Ya. Fahiya khariyatun khariyatun fid dunya fil barzakh al-qabr wa fil akhirah yu'akidu dhalika wa yusaddiquhu qawlun Nabi SAW ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah kebaikan dunia dan akhirat, ya, juga kebaikan di alam kubur nanti. Hal itu sebagaimana ditegaskan dan dibenarkan oleh sabda Nabi SAW, hendaklah yang menjadi imam satu kaum itu adalah orang yang pandai bacaan Al-Qurannya. Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam, yang mengimami satu kaum adalah orang yang paling benar baca Al-Qur'annya. Bahkan kalau kita tarik hadis ini secara umum, hendaknya yang menjadi pemimpin, baik pemimpin daerah, pemimpin satu negeri, bahkan pemimpin keluarga, itu adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Makanya bagi anak-anak, bagi orang tua yang punya anak perempuan, itu kalau sepertinya adalah laki-laki yang melamar anaknya, hendaknya dibaca, dites bacaan Al-Qur'annya. Baik tidak, jika tidak, maka harus perbaiki dulu. Bagaimana imam bacaannya hancur berantakan, ya. Fa mauqiful imamati mauqifun syarifun wa nabilun, wa aulan nasi wa haqquhum bihi sahibul Qur'an. Falam yataqaddam ashabul amwali amwalihim wala ashabul ansabi wal ahsabil ansabihim ahsabihim wa innama taqaddama ashabul Qur'an li syarifi ilmihim wa rif'ati manzilatihim. Imamah, keimaman baik imam salat ataupun imam negara itu merupakan kedudukan yang sangat mulia dan kedudukan yang sangat agung. Dan orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang hafal Al-Quran, ya. Maka tidak ada yang maju menjadi imam itu adalah orang yang punya harta banyak karena hartanya. Tidak juga orang yang punya kedudukan, punya apa, punya dia dari keturunan, contoh keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, tapi kemudian tidak pandai baca Al-Quran, maka dia tidak pandai, tidak berhak menjadi imam. Kemudian dia tidak karena keturunannya atau tidak karena ketokohannya. Ya, tidak mengenal itu, tapi mengenal apa? Mengenal bagaimana bacaan Al-Qur'annya, banyak hafalannya, dan kebenaran dari bacaannya. Kenapa? Karena orang yang hafal dan membaca yang benar itu mempunyai ilmu yang mulia dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma khariyatul barzakhi fa yashhadu laha wa ma waqa'a fi ghazwati Uhudin indama kasura al-qatla fi tilka ghazwati wa shaqqa 'ala sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ayyadfanu kulla mayyitin fi qabrin wahidin fakanu yajma'una bayna rujulaini fil qabril wahid wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ji'a bil mauta yaqulu ayyuhum aktsaru akhdhan lil qur'an fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Kemudian kebaikan di alam barzakh itu juga sudah dibuktikan ketika perang Uhud. Waktu itu ada sekitar 70 orang yang syahid, 70 orang sahabat yang syahid di perang Uhud tadi. Karena banyaknya yang syahid itu, maka para sahabat waktu itu sudah lelah habis berperang, itu merasa sulit untuk membuat 70 lubang. Ya, 70 lubang liang lahat atau liang kubur. Maka mereka menguburkan setiap satu kuburan itu untuk dua orang. Maka Nabi SAW bersabda, siapakah di antara dua orang ini yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya? Maka orang yang paling banyak baca Al-Qur'annya adalah orang yang paling dulu dimasukkan ke liang lahat, baru kemudian yang setelahnya. Wa amal khariyatu fil akhirah fa yashhadu laha qawlan qawlu Nabi SAW yuqalu li sahibil Qur'ani idha dakhala al-jannata iqra' was'ud fayaqra'u wa yas'udu bi kulli ayatin darajah hatta yaqra'a akhir shay'in ma'ah. Adapun kebaikan di akhirat itu kemudian dibuktikan di dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, jika dia masuk surga, baca dan naiklah. Maka dia baca dan naik. Maksudnya naik apa? Naik kedudukannya, naik derajatnya. Dan dia akan berhenti akhir ayat yang dia baca. Semakin banyak hafalannya, maka semakin naik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Wa fil lafdhin akhar yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattilu fi dari dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin kunta taqra'uha. Hafal Al-Qur'an, baca, naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana di dunia. Sungguhnya kedudukan kamu di sini akhirat nanti adalah sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Subhanallah. Ya, itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Fahris ra'akallahu ta'ala 'ala an tanala hadhil khariyati khariyata dzul juhda ka fi dzalik. Wa qabla dzalika rabbaka at-tawfiq wa tsabat. Wa satara min Allah ta'ala ma yasuruka wa yashrahu sadrak wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu hendaklah kita mencoba untuk mendapatkan kebaikan ini. Kita kerahkan semua usaha kita. Namun sebelum itu, setelah itu dan berbarengan dengan usaha kita itu, kita meminta kepada wa ta'ala untuk memberikan taufik dan hidayah, memberikan keteguhan hati kepada kita, maka insya Allah kita akan melihat apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat dada kita lapang, maka marilah kita berlomba. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Umat Islam itu bukanlah umat yang biasa-biasa saja, tapi umat yang selalu berlomba di dalam kebaikan. Dakhalu ala Karz ibn Wabrah wa huwa yabki faqala innal baba lamujafin wa inna sitra lamurkhi wa ma dakhala alayya ahadun wa qad ajistu an juz'i wa ma adunu illa bidanni wa ma adri ma huwa. Sebelumnya wa fihi al-hirsu 'ala al-mudawwa'a 'ala ta'allum al-Qur'ani wa ta'limihi li baqai hadhihi al-khali mimma yashubuha aw yukaththiruha. Nah, kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah berusaha untuk selalu konsisten di dalam mengajarkan Al-Qur'an, di dalam mengajarkan Al-Qur'an. Ilmunya konsisten untuk belajar dan mengajarkannya. Kenapa? Agar kebaikan yang besar ini tetap berada bersama kita. Dan kita hati-hati. Jangan sampai ilmu Al-Qur'an kita itu dikotori dengan hal-hal yang akan merusak ilmu kita tersebut, sehingga tidak akan ada orang yang mau belajar lagi. Sebutkan bahwasanya ada orang datang kepada Karz ibn Wabrah sedang menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Maka Karz ibn Wabrah mengatakan, sesungguhnya pintuku sudah menjauh, sesungguhnya tirai sudah diturunkan, tidak ada seorang pun yang apa yang belajar kepadaku, sehingga aku tidak bisa mendapatkan bagianku untuk mengajar Al-Quran. Dan aku menyangka tidak ada orang yang belajar Quran kepadaku kecuali karena apa? Kecuali karena aku berbuat dosa, namun aku tidak tahu dosa apa yang aku perbuat. Ya, subhanallah. Ya, ini orang, para ulama zaman dahulu, bagaimana mereka berintrospeksi diri terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau mendapatkan satu musibah, padahal itu kalau bagi orang sekarang tidak ada yang belajar Quran padanya, bukanlah musibah ya, mereka malah biasa-biasa saja. Kalau ada orang mendapatkan musibah, mereka bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan bertanya kenapa dapat musibah, tapi bertanya-tanya dosa apa yang telah aku lakukan agar aku bisa bertobat dengannya, sehingga musibah itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera mungkin. Wa fihi anna min thabrati tilka khairiyati annaha tusahhilu intiza'an adillati wasyawahida wasawahidi minal Qur'an. Kemudian dengan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an secara mudah untuk apa? Untuk mengambil dalil-dalil di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena setiap hari dia mempelajari Al-Qur'an, mengajar Al-Qur'an, seakan-akan Al-Qur'an itu ada di depan matanya. Sehingga untuk mengambil dalil itu bukan satu hal yang sulit, karena sudah setiap hari Qala Abu Abdullah ibn Bashar al-Qattan, ma ra'aitu ahsana ma arada min ayil Qur'an qal ibn Ziyad wa kana jaruna wa kana yudimu salata al-layli wa tilawa fa sihi sar al-Qur'an ka annahu bayna 'ainayhi. Abu Abdullah ibn Bashar al-Qattan mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang baik di dalam mengambil ayat Al-Qur'an untuk apa? Untuk sebagai apa? Sebagai dalil. Dibandingkan dengan Abu Sahal Az-Ziyad. Jadi Abu Sahal Ibnu Ziyad ini kalau mau ngambil dalil Al-Qur'an tuh enak sekali, mudah sekali. Ya. Beliau adalah tetangga dari Abdullah bin Bashar Al-Qattan. Dan Abu Sahal Ibnu Ziyad ini selalu salat malam dan selalu membaca Al-Qur'an, sehingga apa? Karena saking seringnya membaca Al-Quran tadi, mempelajari Al-Quran tadi, seakan-akan Al-Quran itu ada di kedua matanya. Ya. Jadi seakan-akan kalau ingin melihat, Al-Quran itu ada di depan matanya. Karena saking apa? Saking seringnya mempelajari Al-Quran. Wa fihi min thamrati tilkal khariyati ayla al-barakatu fit tahsilil ilmi wa ghairih. Dan di antara kebaikan belajar dan mengajarkan Al-Quran juga adalah apa? Berkah di dalam mendapatkan ilmu dan sebagainya. Ya, jadi dalam Al-Qur'an itu jelas ada ilmunya. Semakin pelajari akan terus keluar ilmunya lagi, keluar ilmunya lagi, keluar ilmunya lagi. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah mukjizat sampai akhir zaman. Ya, mukjizat yang abadi. Ya, akan terus mukjizatnya itu akan terus muncul dan muncul setiap masa, ya. Awsa al-faqih Ibrahim ibn al-Wahid al-Maqdisi Abbas ibn Abdul Ali al-Daim faqala akthir min qiraatil Qur'ana wala taktrukhu fa innahu yatasharu laka dhal alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Qala faraaitu dhalika wa jarrabtuhu kathira fa kuntu idha qara'tu kathira tayassara li min sima'il hadithi wa kitabatihi al-kathir wa idha lam aqra lam yatayassar li. Al-Faqih Ibrahim ibn Abdul Wahid al-Maqdisi Abbas ibn Abdul Dayyim berkata, perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan engkau tinggalkan. Karena apa? Dengan banyak membaca Al-Quran tersebut akan memudahkan apa yang engkau cari dan akan memudahkan apa yang engkau inginkan. Ya, semakin banyak baca Al-Quran akan semakin mudah apa yang kita inginkan. Maka kemudian aku melihatnya dan aku mencobanya. Aku sering mencobanya. Jika aku banyak baca Al-Quran, maka sangat mudah bagiku untuk menekan hadis dan sangat mudah bagiku untuk banyak menulis hadis. Tapi jika aku tidak membaca Al-Quran, maka tidak mudah bagiku untuk mendengar dan menulis hadis. Ini merupakan pengalaman dari para ulama salafus saleh. Bagaimana mereka kalau ingin dipermudah urusannya adalah dengan membanyak membaca Al-Quran. Fihi anna man lazima al-ghafara bitilkal khairiyah ma'al iqra' zuhuru atharul qudwah fi ma'alim al-Quran. Bahwa barang siapa yang terus melazimkan dirinya untuk membaca Al-Quran dan mengajarkannya, maka akan ada timbul wibawa di dalam dirinya sebagai pengajar Al-Quran. Wasafa Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ba'dul muqri'ina alladziina adrakahum fa kana mimma qalahu 'anhum Ibrahim al-Fallah kana salihan khairan wa quran mahiban hasan as-samti jayyidul ma'rifati bil hadits kathra al-fadha'ili ma'rufan bil 'adalati wad-diyanah. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan beberapa muqri itu adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dengan yang benar. Ya. Imam Dhahabi menerangkan sebagian muqri yang beliau dapatkan pada masanya. Di antara yang beliau sebutkan adalah siapa? Ibrahim al-Falah. Imam Dhahabi menyebutkan Ibrahim al-Falah sebagai apa? Sebagai orang yang soleh, baik, beribawa, kemudian auranya bagus ya, kalau bahasa sekarang mungkin aura ya. Maksudnya dia memancarkan kalau dalam bahasa Indonesia ya wibawa juga ya. Kemudian sangat pengetahuan tentang hadisnya bagus. Banyak keutamaannya dan dikenal sebagai orang yang adil dan beragama yang bagus. Kemudian disebutkan juga basiran bil qiraat, tamas sakinah, husnul diyanah, katsirat tawadhu'i wal haya'. Kemudian diantaranya Ibnu Ahmad adalah orang yang banyak tahu tentang qiraat, sangat tenang, agamanya baik, dan dia tawadu serta pemalu. Lalu Abu Bakar Ibnu Muhammad kanan khairan muwatta al-aknaf majmu'ul fadha'il lahu hurmatun wa jalalatun wa ni'mas syekh kan. Sebutkan Abu Bakar Ibnu Muhammad sebagai orang yang baik. Ya, suka menolong, banyak keutamaannya, dia mempunyai kehormatan dan kebesaran, merupakan guru yang terbaik. Kemudian yang tadi disebutkan juga adalah Abu Bakar ibn Yusuf, karena arifan bil qiraat, ilmu qiraat, qaiman alaiha, kemudian mengajarkan serta mengamalkan ilmu qiraat tersebut, jamal fadha'il, mengumpulkan sekian banyak keutamaan. Kathirul mahasin, banyak kebaikannya. Husna tawadud, hasna samti, berwibawa. Matinud diyanah, agamanya kokoh. Tamul adalah, keadilannya sempurna. Kemudian Ahmad ibn Mu'min, kana min khair syuyukh, merupakan guru-guru terbaik. Salah satu guru terbaik. Dinan, wa tawadu'an, wa fadilatan, wa ma'rifatan bil qiraat. Guru terbaik dalam masalah agama, tawadu'annya, dan pengetahuannya tentang ilmu qiraat. Kemudian ketika Nabi SAW bersabda, ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Fihi as-sabru wal musabaratu lil mu'allimi wal muta'allim. Bahwa orang yang belajar ya, orang yang mengajar dan yang belajar itu harus sabar dan terus meningkatkan kesabaran di dalam belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Fa hadza min mawatini mujahadatin nafsi, ini termasuk berjihad melawan hawa nafsunya, berjihad melawan dirinya sendiri. Wa yaqibu dzalika al-fawza wa dhafra. Wa yaqibu dzalika al-fawzu wa dhafru. Tapi jika bersabar dan terus meningkatkan kesabaran di dalam belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, maka akan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Wallahu innallaha lama'al muhsinin, dan semuanya Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Makatha Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bid'a sinina fi surah Al-Baqarah. Lihat, Ibnu Umar seorang sahabat yang besar. Beliau mempelajari surat Al-Baqarah itu selama bertahun-tahun. Padahal itu sahabat yang jelas sangat paham makna Al-Qur'an. Ya, dibandingkan orang sekarang tidak ada yang lebih paham makna Al-Qur'an dibandingkan para sahabat. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mempelajari surat Al-Baqarah saja selama bertahun-tahun. Wa qala Abu Bakar ibn Ayyash, qara'tu Al-Qur'ana 'an 'Asim ibn Abi An-Najuz, fa kana ya'muruni an aqra 'alayhi fi kulli yawmin ayatan la azidu 'alayha, wa yaqulu inna hadha athbathu lak. Falam amana ay yamuta ash-shaykh qabla an aqra min al-Qur'an, qabla an afriqa min al-Qur'an, fama ziltu atlubu ilayhi hatta azina fi khamsi ayat kulli yawm. Abu Bakar bin Ayyash atau sering juga disebut sebagai Syu'bah, salah satu di antara dua rawi atau periwayat dari Asim bin Najud, karena dari Asim ibnu Najud itu ada dua periwayat. Pertama adalah Hafiz ibnu Sulaiman yang bacaannya kita baca sekarang, kemudian ini adalah Abu Bakar bin Ayyash atau Syu'bah. Dan Asim bin Abi Najud ini meninggal dunia di pangkuan Abu Bakar bin Ayyash, ya, sambil membacakan ayat Al-Qur'an. Aku membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran kepada Asim ibnu Abi An-Najud, dan beliau menyuruhku untuk membaca atau mempelajari Al-Quran kepadanya satu ayat satu hari. Subhanallah. Hanya diperintahkan satu ayat satu hari. Jadi kalau sepertinya satu Al-Quran berapa? 6.000, ya, 6.000 hari, 6.232 hari, ya, berapa puluh tahun itu? Satu hari cuman 354 hari atau 362 hari kalau untuk apa, untuk Masehi. Berapa tahun itu, ya? Maka kata Abu Bakar bin Ayyash, aku khawatir Syekh itu keburu meninggal sebelum aku tamat membaca Al-Qur'an kepadanya. Maka terus aku minta, ya Syekh, aku ingin lebih banyak. Maka setelah didesak terus oleh Abu Bakar bin Ayyash, maka Syekh Asim bin Abi Najud membolehkan untuk mempelajari 5 ayat satu hari, ya. Hanya 5 ayat satu hari. Kalau orang sekarang mungkin pelajari 5 ayat satu hari itu tidak, sudah apa? Sudah muntaber, ya. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Biasanya orang-orang sekarang ini mempelajari Al-Qur'an adalah semangat di awal. Ya, nanti kalau sudah tahu sulitnya belajar makhraj, kemudian tahu sulitnya belajar sifat-sifat huruf, kemudian tahu sulitnya untuk apa? Untuk tasmi', maka mulailah cari alasan lalu menghilang. Ya. Karena apa? Karena tidak yakin dengan kebaikan Al-Qur'an itu sendiri. Atau kurang keyakinannya. Qultu wa hadza yakhthalifu bihasabi ma yarahu mu'allimu li naf'il muta'allimi. Farahimahullahu ta'ala salafana ma'adhamu himamahum. Dan tentu saja ini, ya, masalah berapa ayat harus dipelajari atau boleh dipelajari oleh setiap murid itu berbeda-beda, setiap guru menentukannya sesuai dengan kemampuan dari muridnya, ya. Ada memang, kalau bahkan seorang guru mengajar Al-Qur'an itu tidak boleh menyamakan satu murid dengan murid yang lain di dalam kecepatan mengajarkannya atau di dalam kecepatan untuk mempelajari Al-Quran. Si A mungkin sanggup sekian ayat, si B hanya mungkin satu ayat saja, ya. Dan yang belajar harus paham, ya, bahwa itu adalah untuk kebaikannya, agar standarnya sama sesuai diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min azimil humami fi ta'limil Qur'an ma ja'a fi tarjamati Muhammad ibn Ahmad al-Muqri annahu makatha muddatan tawilatan yu'allimul umyan al-Qur'an liwajhillahi ta'ala fa khatima alaihi al-Qur'anu khalqun kathirun wa tawatara anhu iqra' al-khalq al-kathiri fi as-sinin at-tawila qala al-qadhi Abu al-Husayn aqra'u bil-an wa 60 sanatan wa laqanna umama. Di antara semangat besar dari ulama salafus saleh, ya, ulama pendahulu kita di dalam mengajarkan Al-Qur'an, ada yang sebutkan tentang biografi dari Muhammad ibnu Ahmad al-Muqri, yaitu orang yang mengajarkan Al-Qur'an, bahwa beliau selama bertahun-tahun lamanya mengajarkan Al-Qur'an kepada siapa? Kepada orang-orang yang tunanetra, kepada orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat, ya, hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang yang khatam Al-Quran di tangannya, kemudian mutawatir darinya orang-orang yang mengajarkan Al-Quran untuk bertahun-tahun lamanya, subhanallah, ya. Kalau saja orang satu orang mengajarkan satu orang, ya, satu guru mengajarkan satu orang untuk belajar Al-Quran, nanti orang-orang itu kan punya, satu orang itu akan punya anak, dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya, anak-anaknya akan mengajarkan kepada cucunya, dan selanjutnya. Maka itu merupakan amal jariah, apalagi jika mengajarkan banyak anak orang. Maka jelas, ya, kebaikan khairiyah di sini, kebaikan ini terus berlanjut sampai hari kiamat, insyaallah. Kebaikan tidak akan pernah putus walaupun orang yang mengajarkannya sudah tiada di dunia ini. Al-Qadhi Abu Husain mengatakan, aku membaca 90 sekian tahun dan mengajarkan Al-Quran kepada umat. Subhanallah, mengajarkan Al-Quran 60 sekian tahun. Ya, bayangkan umurnya berapa berarti? Beliau mengajarkan Al-Qurannya 60 sekian tahun. Ya, 60 tahun, 64. Yang penting bid'an itu adalah antara 1 sampai 9. Jadi mengajarkan Al-Quran 60 sekian tahun dan mengajarkan banyak umat, tidak ada bosan-bosannya, ya. Karena juga umat zaman dahulu semangat belajarnya juga besar, ya. Sekarang ini mungkin banyak guru yang semangat mengajarkan Al-Quran, tapi yang belajarnya semangatnya hanya apa? Hanya sampai 2 bulan, 3 bulan, paling lama 1 tahun. Setelah itu apa? Mundur tanpa berita, ya. La haula wala quwata illa billah. Wa min latifi ma yudhkaru fi himmatil muta'allimi was-sabri wal-musabara 'ala ta'allumi ma dzakara Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala fi tarjamati Sulaim ibn Ayyub ma nassuhu qala Sahl ibn Bashar haddathana Sulaim annahu kana fi sigharihi bir-ray wa lahu nahwun min 10 sinin fa hadara ba'd shuyukhi wa huwa yulaqin qala faqala li taqaddam faqra fajahadtu an aqra al-fatiha falam aqdir ala dhalika linqilaqi lisani faqala laka walidah qultu na'am qala qul hal tad'u laka an yarzuqaka Allah qira'ata al-qur'ani wal 'ilma qultu na'am faraja'tu fas'altuha ad-du'a fada'at li thumma inni kaburtu wa dakhaltu Baghdad faqara'tu biha al-arabiyyah qara'tu biha al-arabiyyata wal fiqha thumma 'udtu ila ray fa baina ana fil jami' qabilu mukhtasar al-muzani fa idha shaykh hadhara wa sallama 'alaina wa huwa la ya'rifuni fa sami'a muqalabatana wa huwa la ya'lamu madha naqul thumma qala ma tayta'allamu mithlu hadha fa aradtu an aqula in kana laka walidah fa qul laha tar'u lak fastahiitu. Nah, di antara cerita bagus, ya, tentang apa? Tentang bagaimana himmah, semangat di dalam belajar Al-Quran, sabar dan terus menambah kesabaran di dalam belajar Al-Quran, sebagaimana diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, di dalam biografi Sulaim Ibnu Ayyub yang sebutkan, Sahal Ibnu Bishr mengatakan, Sulaim berkata kepada kami bahwa ketika dia masih kecil di daerah Rai, ya, waktu itu umurnya masih 10 tahun, kemudian datang ada salah seorang guru Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian guru itu, syekh itu, mengatakan kepadaku, majulah, baca Al-Quran. Ya, jadi Sulaim bin Ayyub ini disuruh untuk membaca Al-Quran oleh syekh tersebut. Aku berusaha keras untuk membaca Al-Fatihah, tapi aku tidak mampu. Subhanallah, padahal ini orang Arab ya. Membaca Al-Fatihah itu tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan benar. Kenapa? Karena lidahku kelu. Ya, karena lidahku kelu. Maka syekh itu mengatakan, kamu punya ibu. Ya, saya itu mengatakan apa? Kamu punya ibu. Aku berkata, ya, aku punya ibu. Maka kemudian, tidakkah kamu minta kepadanya untuk mendoakanmu sehingga agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kamu kemampuan untuk membaca Al-Quran dan kemampuan untuk mempelajari ilmu. Ini nasihat sangat baik dari seorang guru untuk apa? Kepada muridnya untuk apa? Untuk meminta doa kepada ibunya, meminta restu kepada ibunya agar memberikan apa? Memberikan pemahaman dalam Al-Quran dan ilmu. Maka kata Sulaim bin Ayyub, aku pulang ke rumah dan aku meminta doa kepada ibuku. Lihat ya, Sulaim tidak tersinggung dia begitukan, tapi malah semangat. Oh iya, berarti itu apa? Itu namanya kuncinya. Maka dia pulang meminta doa kepada ibunya. Ya, maka ibuku mendoakanku. Kemudian ketika aku sudah besar, aku pergi ke Baghdad. Maka di situ aku belajar bahasa Arab dan aku belajar fikih. Ya, jadi bukan hanya belajar Al-Quran saja. Belajar Al-Quran itu selesai, kemudian pergi ke Baghdad untuk belajar apa? Belajar bahasa Arab dan fikih. Kemudian aku pulang ke Rai. Ketika aku sedang di Masjid Jami, aku membacakan atau mengajarkan Mukhtasar Al-Muzani. Ini Al-Muzani ini adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi mengajarkan fikih Syafi'i. Ketika aku mengajarkan Mukhtasar Al-Muzani ini, guru atau syekh Quran yang dulu pernah bertemu dengannya ketika kecil itu datang dan memberikan salam kepada kami, tapi ia tidak mengenalku karena mungkin mukanya sudah berubah ya, ketika kecil dengan sudah besar sudah berubah mukanya. Maka kemudian syekh itu mendengarkan pelajaran kami, jadi mendengarkan bagaimana Sulaim bin Ayyub mengajarkan apa? Mukhtasar Al-Muzani. Dan dia tidak faham apa yang kami bicarakan. Ya. Maka kemudian syekh itu berkata kepadaku, ilmu seperti ini kapan dipelajari? Karena dia tidak faham. Ya. Sebenarnya kata Sulaim bin Ayyub, aku ingin mengatakan, kamu punya ibu tidak? Mintalah doanya, tapi aku malu. Ya. Kenapa malu? Ya, itulah adab seorang murid kepada gurunya. Ya. Dia tidak mau menyakiti gurunya tersebut. Karena justru dengan perkataan gurunya tadi untuk minta doa kepada ibunya, jadi beliau menjadi seorang yang ahli dalam Al-Quran, bahasa Arab, dan fiqih. Ya. Jadi walaupun gurunya yang terlihat menyinggungnya, tapi jangan dibalas. Dan bersabar, karena itu adalah kebaikan baginya. Wa fihi fadlu majalis ta'limil Qur'an. Wa mimma yaziru dhalika ta'kidan qauluhu sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa syadhur rahmah wa hafathumul malaika wa darqumullah fi man 'indah. Di antara faedah dari hadis ini bahwa apa? Keutamaan majlis pengajaran Al-Qur'an, ya. Keutamaan apa? Majlis-majlis pengajaran Al-Qur'an. Hal itu ditegaskan oleh sabda Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah, mempelajarinya, baik belajar tajwidnya, belajar tafsir dan semacamnya, ya. Kecuali akan turun ketenangan di antara mereka. Mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka dikelilingi oleh malaikat dan Allah Subhanahu pada siapa yang ada sekelilingnya, yaitu Allah menyebutkan kepada siapa? Kepada para malaikat yang ada sekelilingnya di mana di Sidratul Muntaha. Wa fi an ta'allum al-Qur'ani wa ta'limahu fil masajid mimma tawatara 'alayhi 'amal al-muslimin 'amal al-muslimina jailan ba'da jailin ma' ikhtilafi a'sarihim wa tabaddi a'sarihim. Bahwa mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an di masjid-masjid itu adalah hal yang mutawatir. Ya, hal yang sudah dilaksanakan secara terus-menerus dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Wa min syawahidi dzalika 'inda ru'ail al-awwal qalu Suaid ibn Abdul Aziz kana Abu Darda idza shalla al-ghadata fi jami' Dimashq ijtama'a an-nasu lil-qira'ati 'alayhi فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريفا ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره فإذا غلط عهدهم رجع إلى عريفه فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك وكان ابن عامر عريفا على عشرة كذا قال سويد فلما مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر. Nah, di antaranya pada generasi pertama disebutkan di sini Suaid bin Abdul Aziz mengatakan Abu Darda salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mahir dalam Al-Quran. Jika sholat zuhur di Masjid Damaskus, maka orang-orang berkumpul kepadanya untuk membaca Al-Quran kepadanya. Maka kemudian Abu Darda menjadikan orang itu berkelompok 10 orang. Di antara 10 orang itu ada satu pemimpinnya. Yaitu satu orang yang lebih tahu bacaan Al-Quran dibandingkan dengan yang 9 yang lain. Jika salah satu di antara 9 ini salah baca Al-Qur'annya, jadi Abu Darda hanya memerhatikan dari mihrab saja. Ya. Orang itu banyak dikumpulkan halaqah 10 orang yang dipimpin satu orang yang lebih tahu baca Al-Qur'an dibandingkan yang 9 yang tadi. Abu Darda hanya memerhatikan di mihrab saja, memerhatikan dari orang-orang tersebut yang sedang belajar Al-Qur'an. Ya. Jika ada yang salah, maka orang halaqah itu kembali kepada pemimpin kelompoknya untuk menanyakan. Dan jika kemudian pemimpin kelompoknya itu salah, maka dia akan kembali kepada Abu Darda untuk menanyakan yang benar bagaimana. Ya. Dan seperti itu, ya. Dan ketika itu Ibnu Amir itu adalah salah satu pemimpin kelompok. Ketika Abu Darda radhiyallahu anhu wafat, maka yang menggantikan posisi Abu Darda adalah siapa? Adalah Ibnu Amir. Wa an Sam Ibnu Mashkam qala li Abu Darda udud man yaqra'u 'inda al-Qur'ana fa'adadtuhum 1600 wanifan wa kana yaqulu 'ashrata minha muqri. Dari Sam Ibnu Mashkam berkata, Abu Darda berkata kepadaku, coba hitung padaku siapakah, berapa banyakkah orang yang belajar Al-Qur'an kepadaku. Maka aku hitung, ternyata ada 1600 sekian orang. Ya, ada 1600 sekian orang. Dan setiap 10 orang, itu ada satu orang yang mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Yang belajar Al-Quran kepada Abu Darda waktu itu adalah 1600 sekian. Dibagi 10 orang, jadi pada berapa halaqah. Dan betapa besarnya masjid Damaskus itu. Ya. Wakana Abu Darda yakunu alaihim qa'iman. Wa idza ahkama ar-rajulu minhum tahawwala ila Abi Darda. Jadi Abu Darda itu akan menjadi penanggung jawab dalam baca Al-Qur'an. Jika ada orang yang orang yang sudah bacaan Qur'annya benar, maka baru membaca di hadapan Abu Darda. Jadi itu bertahap dalam belajar Al-Qur'an itu apa? Kepada yang di bawahnya dulu, baru kepada pemimpinnya yaitu Abu Darda. Untuk apa? Untuk mendapatkan langsung apa? Mendapatkan langsung sanad dari Abu Darda, dari Rasulullah SAW, dari Tuhan, dari Rasulullah Ta'ala. Nah, demikian juga disunnahkannya seperti itu. Ya, jadi kalau baca Al-Quran, kalau ada seorang syekh, maka belajar kepada murid syekhnya tersebut. Dari murid syekhnya, kemudian jika sudah dianggap lulus oleh murid syekh tersebut, baru kepada syekhnya langsung. Ya, seperti itu. Wallahu'ala. Faidah minal athar al-azimatil jalilatil ta'lim al-Qur'an inna madakhal al-arabu muslimuna bilada al-maghribi al-afriqi kana awwala man ansha'u al-dawra wal-masajid thumma altafatu ila ta'limin sibyaniha fattakhadu lahum mahallan basit al-bina yajtami'una fihi liqira'ati kitabillahi al-aziz. Faedah di antara pengaruh besar dan pengaruh agung dalam mengajar Al-Qur'an, ketika bangsa Arab membuka negara Afrika yaitu negara Maroko, ya, maka orang-orang Arab pertama kali lakukan yang lakukan apa? Membuat rumah-rumah dan membuat masjid-masjid. Kemudian mereka apa? Berusaha untuk mengajarkan anak-anak penduduk setempat belajar Al-Qur'an. Mereka mengajarkan di mana? Di bangunan sederhana, ya. Di sana mereka anak-anak setempat itu berkumpul untuk belajar kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa kana insha hadhil katatib منذ زمن مبكر في بلاد المغرب سببا في سرعه انتشار اللغه العربيه بين سكانها الاصليين. Karena ketika orang Arab masuk ke Maroko, ya, atau Afrika Utara, ya, itu mereka langsung mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak di sana, ya, tanpa menunggu-nunggu lagi. Itu menyebabkan bahasa Arab langsung berkembang di sana di antara penduduk asli di sana yang merupakan suku barbar, ya. Wa dzalika bi fadlillahi tsumma bi fadli ma tahalla bihi al-amiruna fiha min khuluqin rafi'in wa ikhlasin fil 'amal. Bahasa Arab itu berkembang di sana karena apa? Karena pertama tentu karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikarenakan para orang-orang yang mengajar di sana itu mereka ikhlas dengan akhlak yang baik di dalam beramal. Fataraka ulaika mudarrisuna atharan thayyiban fi nufusi abna'il barbari alladhina dhallu yuraddiduna al-ma'athira al-jalilati allati shahaduha fi ulaika mudarrisin. Nah, para guru-guru yang baik, guru-guru yang akhlaknya baik tersebut meninggalkan apa? Meninggalkan pengaruh yang berbekas di hati-hati anak-anak belajar tersebut, sehingga apa? Mereka terus bercerita kepada orang tuanya tentang bagaimana baiknya gurunya, bagaimana akhlak gurunya dan sebagainya. Faqad qala ahadul rijal al-barbar kana Sufyan al-Muwahhab sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yamurru bina wa nahnu ghilmatun bil qayrawan fa yusallimu alaina fil kutab wa alaihi imamatun qad arkhaha min khalfi. Jadi sampai terkesannya salah seorang orang barbar mengatakan Sufyan al-Muwahhab sahabat Rasulullah sallam itu melewati kami ketika kami masih anak-anak kecil, ya. Lihat bagaimana akhlak para sahabat melewati anak-anak kecil. Maka beliau memberikan salam kepada kami, ya, yang sedang ada di apa? Di Kutab, yaitu di mana di tempat belajar Al-Qur'an tersebut. Ya, dia memakai apa? Memakai sorban yang menjuntai, yaitu sorbannya itu menjuntai di belakangnya. Wasahamat fi hadha al-ma'ahidu at-ta'limiyatu at-tathqifiyatu fi intishar al-lughati al-arabiyyati siri'an bayna jumu'il barbar al-ghafira alladhina istajabu tilka al-lughati al-fusha lughata kitabihim kitabillahi al-hakim wajadu fiha sabilan majma' kalimatihim dhalika anna ahla al-maghribi kanu fi masisil hajati ila lughatin yatafahamuna biha wa yatakhatabuna tariqatan yaktubuna biha yu'abiru amma يريدون ولما كانت اللغة العربية هي لغة القرآن لغة القرآن الكريم فإن شدة إيمانهم بالإسلام ورغبتهم الشديدة في قراءة الكتاب الكريم مما دفعهم على الإقبال إلى تعلمها اللغة وهجرتها. Kenapa kemudian apa namanya orang-orang barbar itu, orang-orang Maroko dan sekitarnya, ya, Aljazair, Tunis, bukan? Itu satu suku mereka. Dulu Maghrib Arabi atau Maghrib itu bukan hanya Maroko, tapi termasuk Tunis dan Aljazair Afrika Utara. Ya. Kenapa mereka cepat belajar bahasa Arab dan belajar Al-Quran? Pertama juga karena ada mahad-mahad akademi-akademi yang didirikan oleh umat Islam waktu itu oleh para sahabat untuk mengajarkan Al-Quran. Dan mereka mengajarkan bahasa Arab. Barbar itu kemudian merasa kagum dengan bahasa Arab tersebut, mendapatkan bahwa selama ini mereka tidak mendapatkan satu bahasa yang bisa menyatukan mereka. Karena bahasa Barbar itu berbeda-beda, ya, dari satu suku ke suku yang lain. Sehingga sering mereka saling salah paham atau tidak bisa berkomunikasi. Disatukan dengan bahasa Arab secara lisan dan syarat lisan, maka mereka mau menerimanya. Apalagi kemudian bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, maka mereka semakin apa? Semakin semangat belajar Al-Quran, semakin semangat mereka belajar bahasa Arab untuk memahami maknanya. Ya. Kama wajada al-barbaru fil Arab alladziina aqamu baina dhuhranihim namudaj raf namudajan rafi'atun rafi'atan fi adal lughati al-arabiyyah as-salimah wa nitqi biha. Sebagaimana orang-orang barbar itu sendiri mendapatkan bahwa para pengajar Al-Quran di sana itu, ya, mengungkapkan atau berbicara dengan bahasa Arab yang bagus, ya, bahasa Arab yang masih benar, ya, tidak seperti orang Arab sekarang yang bahasanya sudah banyak tercampuri dengan bahasa lain atau dengan dialek-dialek yang merusak dari kaidah-kaidah bahasa Arab tersebut, ya. Idza ajada al-arabu al-khitabata wa at-ta'bira wa taraku lil-baba suwaran nasi'atan yumkinu mahakatuha fi madh al-lughah al-arabiyyah wa kanat natijatul hamal li hadhihi al-siyasah al-yunani wa rumani min bal maghrib hatta ikhtafat atharuhum min bilad wa lam tabqa illa atharun qalilatun min madhahir al-hadarat al-qadimah fi nawa'i sahiliyah al-ukhra. Jadi karena orang Arab itu pandai dalam apa namanya, dalam berkhutbah, dalam berceramah, dan dalam mengungkapkan bahasa Arab tersebut, sehingga orang-orang barbar itu meninggalkan apa? Meninggalkan pengaruh Yunani dan juga pengaruh Romawi yang ada pada mereka sebelum orang Arab datang. Ya, karena apa? Mereka terpengaruh dan mereka selalu bergaul dengan orang Arab, ya. Inilah namanya dengan akulturasi, ya. Di mana bahasa Arab orang Arab dan bahasa Arab bercampur dengan penduduk setempat, sehingga apa, sehingga orang-orang barbar beralih menjadi orang Arab, ya. Sehingga apa, pengaruh Yunani dan Romawi itu sudah sangat sedikit, tidak berbekas kecuali di daerah-daerah pesisir, ya. Ikhwati fillah, namun demikian beberapa dekade ini itu ada kemudian dari orang-orang yang belajar di Barat, terutama yang belajar di Perancis, ingin menjadikan bahasa Barbar sebagai bahasa resmi mereka lagi, yang menggantikan bahasa Arab. Tapi tentu ini adalah seruan-seruan yang kosong, ya. Kenapa? Bahasa Barbar sendiri tidak punya kaidah yang jelas, ya. Tidak punya tulisan yang sempurna. Nanti kalau bahasa Barbar jadikan bahasa apa, bahasa nasional lagi, mereka Barbar yang mana, ya? Tidak jelas. Semuanya hanya untuk apa? Hanya untuk menghilangkan pengaruh bahasa Arab. Kalau bahasa Arab sudah hilang pengaruhnya, maka Al-Quran akan hilang juga pengaruhnya. Maka dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Itu apa? Al-Quran dengan bahasa Arab. Orang belajar Al-Quran harus belajar bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab harus belajar Al-Quran. Kenapa? Karena bahasa Arab, karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab kaidah-kaidahnya diambil dari Al-Quran. Maka ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau salah satunya terpisah, maka akan menjadi timpang. Ikhwati fillah, sampai di sini dulu pembahasan kita, bacaan untuk hadis yang ke-29. Insyaallah kita lanjutkan pada besok hari. Jika ada kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu adalah dari saya dan dari syaitan. Mohon Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan semua umat Islam yang menjalankan Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka